بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Syarh Al-Usul Sittah, dan kita telah sampai pada qaulul muallif rahimahullah, thumma lamma sara ala aktsari al-ummati ma sara adhhara lahum asy-syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusi as-salihin wa taqsir fi huquqihim. Beliau mengatakan thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara, kemudian setelah kebanyakan umat dari kalangan umat ini menimpa apa yang menimpa mereka, itu berupa jauhnya umat ini dari ilmu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين, maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan ini, tauhid ini, dalam bentuk merendahkan orang-orang yang saleh. Ini ketika kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, untuk tidak datang ke kuburan-kuburan tertentu dari kalangan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang saleh, untuk tidak membawa sembelihan-sembelihan mereka ataupun tidak mempersembahkan nazar-nazar mereka ke tempat-tempat itu, maka mereka menganggapnya bahwa itu apa, termasuk merendahkan ya orang-orang yang saleh tersebut. Ya, kita dianggap menghina para wali. Wat taqsir fi huquqihim. Naam, kita dianggap sebagai orang-orang yang mengurangi hak-hak mereka. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا الْمَخْلُوقِينَ, jika dikatakan kepada mereka orang-orang melakukan kesyirikan itu, لَا تَدَعُوا الْمَخْلُوقِينَ, jangan kalian menyeru berdoa meminta kepada para makhluk itu, وَلَا تَسْتَغِيثُ بِهِمْ, jangan kalian beristighafah dengan mereka, jangan kalian meminta pertolongan, bantuan kepada mereka-mereka itu yang sudah mati, yang kalian anggap sebagai para wali. Ud'ullah, mohonlah, berdoalah kepada Allah saja. Wastaghitsu billah, beristighatsahlah kalian kepada Allah, minta pertolongan dan bantuan Allah. Was'alullah, mohonlah kepada Allah. Watawajjahu ila Allah, hendaknya kalian bermunajat hanya kepada Allah. Wala tatawajjahu ila al-qubur wal amwat, dan jangan kalian bertawajjuh, bermunajat kepada kuburan dan orang-orang yang sudah mati. Yaquluna, maka mereka akan berkata, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu akan berkata kepada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, anta tatanaqqasul awliya, engkau ini meremehkan para wali. Haulail awliya'u, mereka ini para wali yang kami seru, yang kami datangi kuburannya, ya, qadruhum indana annujillahum, ya, kedudukan mereka di sisi kami annujillahum, untuk memuliakan mereka, wa nahtarimuhum, menghormati mereka, wa nahtifu bi asma'ihim, memanggil-manggil nama-nama mereka dalam doa-doa kami, hadza qadruhum, ini kedudukan mereka. Fa anta tatanaqqasuhum, fa anta tatanaq, naam, fa anta tatanaqqasuhum, sementara engkau merendahkan mereka. Wa la ta'rifu bi fadlihim, engkau tidak mengetahui. Fala ta'tarifu bi fadlihim, engkau tidak mau mengakui keutamaan mereka. Hakadha yaquluna li du'ati at-tauhid, demikian yang mereka katakan kepada orang-orang mengajak kepada tauhid. Ya. Fa naqulu lahum, maka kita akan katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, ya kita, kami juga mencintai orang-orang yang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami juga mencintai wali-wali Allah. Dan hendaknya kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya. Siapa mereka itu yang Allah katakan sebagai wali-wali Allah? Alladzina aman, itu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus memahami, ya, siapa para wali itu. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Nah, adapun pada sebagian orang, wali itu adalah yang dikisahkan, yang diceritakan, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, ataupun yang ada ceritanya bahwasanya kalau kaum muslimin di kampungnya, ya, sholat jamaah di masjid kampung, nah, kalau yang satu ini dianggap wali, dia tidak ke masjid kampung tapi sholatnya ke Makkah ataupun ke Madinah. Ya, wallahul musta'an, itu wali di sisi mereka. Adapun, ya, waliullah, wali-wali Allah yang hak, waliullah, wali-wali Allah yang benar dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa, ya kita mencintai mereka. Jadi nahnu nuhibbu as-salihin wa nuhibbu awliya Allah. Kami pun mencintai orang-orang yang saleh, mencintai para wali-wali Allah. Wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum. Ya, kami memberikan loyalitas, kecintaan kami kepada mereka. Wa nujilluhum, memuliakan, wa nahtarimu, dan menghormati mereka. Walakin la ta la nu'tihim syai'an min haqqir rabb subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bersama dengan itu, kami tidak ingin memberikan sesuatu pun kepada mereka dari hak Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berupa persembahan ibadah kepada mereka. Wala nu'tihim syai'an min al-ibadah. Kami tidak ingin memberikan sedikit pun dari perkara ibadah untuk mereka. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena peribadatan, penghambaan diri bukan haknya mereka. Itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya. Wa hum la, beliau mengatakan, wa hum la yarduna bihadza, dan mereka tidak ridha terhadap perkara ini. Artinya kalau dia adalah orang-orang yang beriman, dia benar-benar wali-wali Allah yang bertakwa, mereka tidak ridha untuk diperlakukan seperti itu. Tidak di masa hidupnya, tidak pula di masa setelah meninggalnya. Nah, wala yarduna bi annahum yud'auna ma'a Allah wa yustaghafu bihim bisyada'idi. Mereka tidak akan pernah ridha untuk mereka didoai, dipanggil-panggil nama-nama mereka dalam doa bersama dengan nama-nama Allah. Wa yastaghathu bihim, dan mereka juga tidak akan pernah ridha untuk mereka dijadikan sebagai tempat beristighatsah. Apa nih akhwan, ini selalu orang nelpon yang saya dudukkan. Kita matikan teleponnya dulu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan, wa hum la yarduna bihadza wa la yarduna bi annahum yudu'una ma'allahi wa yustaghathu bihim fi syada'id. Jadi kalau mereka benar-benar wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, maka mereka sama sekali tidak akan pernah ridha untuk diperlakukan seperti itu. Ya. Hatta di masa hidupnya. Ya. Diberitakan oleh sebagian masyih kami di Yaman, hafizahullah ta'ala, yang menyaksikan tentang bahwasanya suatu saat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika datang ke Masjidil Haram, kemudian beberapa orang mengenali beliau. Ada di antara mereka mungkin orang-orang awam yang hanya sekedar mendengar suara beliau atau mendengar namanya. Sehingga orang-orang pun ada di antara mereka dari belakang yang namun menjabati bersalaman dengan beliau, hanya saja mungkin karena banyak orang sehingga ada hanya yang menyentuh dari belakang dari sambil Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengangkat suara, ittaqullah ya jemaah, ittaqullah ya jemaah, ya. Nah, karena kadang sebagian orang-orang awam, ya, hanya kalau tidak sempat bersalaman yang minimal menyentuh bagian daripada beliau, maka beliau pun berteriak, ittaqullah ya jemaah, hanya kalian bertakwa kepada Allah. Dan adalah dahulu Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya, dan kami melihat langsung di majlis yang dihadiri oleh, ya, ratusan bahkan boleh jadi sampai seribuan orang di masjid, di majlisnya beliau. Nah, seorang, ya, santri pelajar dari Mesir, saya menyaksikan beliau dipanggil, ditanya, karena biasanya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala kadangkalanya memanggil sebagian santri untuk maju ke depan untuk ditanya. Nah, ternyata anak Mesir ini menyalami Syekh Mukbil rahimahullah, kemudian mencium tangannya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, maka Syekh Mukbil rahimahullah juga langsung buru-buru juga mengangkat tangannya anak itu dan mencium tangannya. Artinya beliau sama sekali tidak senang untuk diperlakukan ya seperti itu. Dan siapapun, kalau ini adalah orang-orang yang beriman, memiliki ilmu, dia akan berupaya, berusaha untuk menutup segala macam bentuk celah supaya orang tidak berlebihan dan tidak buruk terhadapnya. Ya, maaf. Maka demikian yang beliau sebutkan di sini, hafizahullah ta'ala, bahwasanya kalau dia benar-benar seorang wali Allah, orang yang beriman, bertakwa, maka mereka sama sekali tidak akan pernah ridha untuk diperlakukan dengan, ya, perlakuan seperti itu. Nah, baik. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati masara, kemudian jadilah, ya, kebanyakan pada umat ini apa yang menimpa mereka berupa jauhnya mereka dari ilmu, ya, azhara lahumus syaitanu al-ikhlas fi surati tanakkusis salihin, maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan itu, tauhid itu, dalam bentuk ini seolah-olah bahwasanya kita itu membenci orang-orang saleh, ya, tidak senang terhadap mereka, wat taqsir fi huquqihim, mengurangi, ya, hak-hak mereka, wa adhara lahum asyirk billah, dan sebaliknya syaitan menampakkan kepada mereka fi surati mahabbatis salihin, ini wa adhara lahum asyirk billah, dan ya syaitan menampakkan kepada mereka ini syirik, perbuatan syirik kepada Allah dalam bentuk fi surati mahabbatis salih, mencintai orang-orang yang saleh, wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Maka lihat bagaimana syaitan, iblis alaihi la'anatullah, menggambarkan kepada orang-orang bahwa syirik itu adalah mencintai orang-orang yang saleh. Ya, tidakkah kita memperhatikan bagaimana orang, ya, dengan alasan cinta sehingga mereka meninggikan dan membangun kubah-kubah kuburan. Ya, taruhlah, ya, orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, kadang-kadang keluarga itu berembuk bagaimana caranya supaya bisa kita, ya, nah, memperbaiki kuburan tersebut, membangun kuburan, ya, dibuatkan nisan, dibuatkan, ya, segala macam bentuk seperti di kita saksikan di kuburan-kuburan umum kaum muslimin saat ini, apalagi di Sulawesi ini, ya. Nah, bagaimana orang berlomba-lomba ya membaguskan ya kuburan-kuburan orang-orang tua mereka, kakek mereka, nenek mereka yang dianggap berjasa. Ya. Sehingga satu keluarga masya Allah. Nah, dengan alasan apa mereka memperbuat seperti itu? Alasan cinta menghormati orang tua. Nah, padahal jelas-jelas dalam hadis Nabi SAW, sebenarnya dikatakan oleh Jabir dalam Sahih Muslim, naha Rasulullah SAW ayyajassasa al-qabr. Rasulullah SAW melarang mencet, mengkapuri kuburan. Ya, wa naha Ayyub bin Ali dilarang membangun satu bangunan di atas kuburan. Ini jelas dalam Islam. Ya. Nah, Nabi SAW melarang meninggikan kuburan, bahkan beliau mengutus Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu anhu, "Alla tada' qabran musyrifan illa sawaita." Agar engkau wahai Ali tidak membiarkan satu kuburan pun yang menonjol tinggi kecuali kamu ratakan. Ini jelas dalam Islam hukumnya. Tapi bersama dengan itu, dengan alasan cinta menghormati mereka, orang tua umpamanya, ya, apalagi para ulama, ditinggikanlah kuburannya. Yang tidak mau ikut andil, mungkin ada di antara mereka anaknya ataupun cucunya yang sudah ta'lim, yang mengenal sunnah, biasa mempelajari ilmu tauhid seperti ini, dia tidak mau ikut-ikutan. Maka tentu apa? Kata mereka, kebanyakan dari mereka, wah ini tidak mau memuliakan, tidak menghormati orang tua. Tidak tahu terima kasih. Ya, masya Allah, padahal boleh jadi mereka, sholatnya mereka ini, sebagian dari mereka belum tentu terjaga. Nah, kalau dia tidak sholat, maka otomatis boleh jadi dia tidak pernah mendoakan orang tuanya. Allahumma qfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini sangatlah ya benar adanya. Ya. Bahwasanya ketika kita ini, umat ini sudah jauh dari ilmu, syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan tauhid, digambarkan oleh syaitan bahwasanya itu bentuk melecehkan, ya, naam, merendahkan orang-orang yang soleh dan mengurangi hak-hak mereka, naam, dan sebaliknya kesyirikan, ya, digambarkan oleh syaitan beserta bala tentaranya dari kalangan manusia, dari kalangan jin ataupun manusia, bahwasanya syirik itu dianggap sebagai bentuk, dibentuk, digambarkan sebagai bentuk cinta kepada orang-orang yang soleh, mencintai mereka. Nah, sehingga dibuatkanlah kuburannya, ditinggikanlah kuburannya. Wallahul musta'an. Dengan alasan cinta, kuburannya didatangi dari oleh orang-orang melakukan syaddur rihal, melakukan suatu perjalanan dengan bersusah-susah payah, dengan hanya tujuan untuk mendatangi kuburan tersebut. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian mengupayakan suatu perjalanan khusus, ya. Nah, jangan kalian melakukan suatu perjalanan khusus dengan tujuan ibadah kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.